Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan, melimpahkan nikmat, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini, ngomong-ngomong, kenapa banyak yang sebelah sini? Ini ingin jadi ashabul yamin ya? Iya, gak apa-apa. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan matan dari kitab Nuril Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana yang dijelaskan oleh beliau berdua tentang permulaan turunnya wahyu, bad'ul wahyi, dan juga tentang fatratul wahyi, tentang masa jeda antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Masa jeda tidak turun wahyu antara wahyu pertama sampai wahyu yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan, sedikit ingin memberikan faedah terkait materi yang lalu. Di sini Syekh Ibn Utsaimin mengatakan wa kafa bihi fakhran annahu ayyada ar-rasula fi hadhihi al-halil harijah, tentang Warqah bin Nawfal. Kata Syekh Ibn Utsaimin, cukuplah menjadi sebuah kebanggaan di hadapan Allah bagi Warqah bin Nawfal bahwasanya beliau ayyada ar-rasul, menguatkan Rasulullah, mendukung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulitnya, ketika beliau merasakan gelisah setelah mendapatkan wahyu pertama, merasakan bingung, merasakan takut, maka Warqah bin Nawfal menguatkan beliau, menguatkan hati beliau, mendukung beliau. Oleh karena itulah kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, la tasubu Warqatan fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan kalian mencela Warqah karena aku melihat dia punya dua surga atau satu surga. Hadisnya sahih riwayat Al-Hakim. Warqah bin Nawfal dijamin masuk surga. Padahal apa yang dilakukan, apakah beliau ikut perang, apakah beliau ikut dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, apakah disiksa? Jawabannya tidak. Yang beliau lakukan cuma satu, mendukung dakwah Nabi, menguatkan hati Nabi. Gara-gara perbuatan satu ini, beliau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini faedah besar untuk kita, bahwasanya jangan sampai kita meremehkan perbuatan jasa sekecil apapun kepada dakwah. Walaupun itu sekedar menguatkan, walaupun sekedar mendukung dakwah, menguatkan para aktivitasnya, para aktivisnya, menguatkan para dai-nya. Walaupun sekedar menguatkan, menenangkan hati mereka, menguatkan hati mereka, mendukung mereka. Walaupun atau mungkin gak ikut dakwah, mungkin atau gak ikut nyumbang, mungkin atau gak ikut jadi panitia, namun sekedar menguatkan, jangan antum remehkan. Lihat Warqah bin Nawfal sekedar menguatkan Nabi, namun dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jangan remehkan jasa dalam dakwah sekecil apapun. Dan juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang perang, maka dia dapat pahala perang. Ya. Siapa yang siapkan bekal untuk perang dapat pahala perang jihad fisabilillah. Ya, maka sekedar antum melipat buletin, ya, sekedar antum menempelkan poster kajian atau antum ada di balik layar dari kajian, jangan dianggap remeh. Ya, bisa jadi antum mendapatkan pahala orang yang ada tampil, di depan audiens. Orang yang langsung di garis depan, pahalanya sama seperti antum. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu audul wahyi, kembalinya wahyu. Artinya kembalinya wahyu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah fatratul wahyi, setelah ada masa jeda yang panjang. Sebagaimana kita sudah bahas kemarin, ada khilaf dan yang rajih di antara pendapat yang ada adalah sekitar 2,5 sampai 3 tahun masa fatratul wahyi, masa jeda tidak ada wahyu. Ya, maka setelah 2,5 atau 3 tahun wahyu turun kembali. Yaitu wahyu yang kedua. Dan ketika wahyu pertama turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Dan ketika wahyu kedua turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau Thalathatul Usul, beliau katakan nubbi'a biiqra wa ursila bil mudatsir. Nabi diangkat menjadi nabi dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal mudatsir. Ya, di sini Syekh Muhammad Al-Khadhari beliau mengatakan fa bainama huwa yamshi id sami'a sautan minas sama'i fa rafa'a ilaihi basarahu. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, kemudian beliau mendengar suara dari langit. Kemudian beliau pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sana. Fa'idhal malakul ladhi ja'ahu bihi ra'a. Maka ketika itu beliau melihat malaikat yang sama yang mendatangi beliau di Gua Hira. Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jalisun bainas sama'i wal ardi. Yang dia duduk di antara langit dan bumi. Maka Nabi SAW melihat malaikat Jibril di langit. Dalam riwayat yang lain, di ufuk. Di ufuk. Antara langit dan bumi di ufuk. Dan dalam sebagian riwayat juga disebutkan, jalisun alal kursi. Duduk di atas kursi. Malaikat Jibril duduk di atas kursi. Wallahu a'lam bagaimana kursinya, kita enggak tahu. Ya, maka Nabi SAW melihat malaikat Jibril yang ada di langit. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau terjadi peristiwa ini pada beliau ketika beliau sedang ada di suatu daerah yang namanya Batha. Ya. Ba, kemudian Po, kemudian Ha, Ha kecil. Kemudian Alif Layinah, kemudian Hamzah, Batha'u. Suatu daerah yang ada di dekat dengan Mekah. Ketika sedang jalan di sana, kemudian melihat malaikat Jibril di ufuk. Dan inilah pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, makanya lihatnya di ufuk, lihatnya di langit. Dan malaikat Jibril itu sangat besar. Kalau beliau membuka sayapnya, maka ufuk tertutup. Ya, adapun ketika di Gua Hira, ini dalam bentuk laki-laki. Sedangkan di Batha ini dalam bentuk yang asli malaikat Jibril. Dan Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli dua kali. Pertama di sini, di Batha, ketika akan turun wahyu kedua. Yang kedua ketika Lailatul Mi'raj, ketika malam Mi'raj, ketika di langit. Pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kemudian faru'iba minhu litadhakkuri ma fa'alahu fil marratil ula faraja'a. Maka ru'iba, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpakan rasa takut terhadap malaikat Jibril tersebut. Karena beliau mengingat apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Maka Nabi pun faraja, Nabi pun pulang ke rumah. Wa qala dasiruni dasiruni. Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada di rumah, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Ya, kita bayangkan ya kondisinya Nabi pulang dalam keadaan takut, ya, sambil tergesa-gesa pulang, kemudian sampai ke rumah meminta keluarganya untuk menyelimutinya. Maka ini sifat yang sangat manusiawi sekali. Ya. Biasa kalau kita takut biasanya kita masuk ke kamar, ya kan? Biasanya kita cari tempat tidur atau cari tempat bersembunyi. Ini sifat yang manusiawi. Fa'anzalallahu ta'ala alaih. Maka setelah itu Allah pun turunkan wahyu. Ya, jadi malaikat Jibrilnya tetap. Walaupun Nabi pulang, maka malaikat Jibril tetap menghampiri beliau dan menyampaikan wahyu. Yaitu surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Wahai orang yang berselimut. Ya, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'andhir. Berdirilah dan berilah peringatan. Andhir dijelaskan oleh Syekh Al-Khudhari di sini, hadhirin nasa min adzabillahi. Ya, tahdhirlah manusia dari azab Allah. Ya, tahdhir artinya memperingatkan orang untuk menjauhi sesuatu. Ya, memperingatkan orang untuk menjauhi sesuatu. Nah, di sini untuk menjauhi azab Allah. In lam yarji'u an ghayyihim. Kalau kalian tidak rujuk. Ya, rujuk artinya insaf. Kalau kalian tidak insaf dari kesesatan kalian. Wa makana ya'budu aba'uhum. Atau dari apa yang kalian sembah. Ya, atau dari apa-apa yang disembah oleh kakek moyang kalian. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Khussahu bita'zimi wa la tusyrik mahu fi dzalika ghairuhu. Artinya khususkanlah Allah untuk diserahkan pengagungan, ta'zim. Wa la tusyrik mahu, dan janganlah berbuat syirik bersamaan dengan beribadah kepadanya, fi dzalika, dalam hal tersebut, ghairuhu, kepada yang lain. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Litakuna musta'iddan lilwuqufi. Agar engkau menjadi orang yang siap untuk berdiri. Baina yadillahi, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Idh la yaliku bil mu'mini ayyakuna mustaqdaran najisan. Karena tidak layak bagi seorang mukmin dalam kondisi kotor dan dalam kondisi terkena najis. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, istadalla al-fuqaha bi hadhihi al-ayati 'ala wujubi taharati ats-tsaubi. Para ahli fikih berdalil dengan ayat ini untuk mewajibkan sucinya pakaian. Ya, artinya sucinya pakaian ketika ingin salat. Wajib pakaian dalam keadaan suci. Dalilnya wa thiyabaka fatahhir. Waqila, dan sebagian ulama mengatakan, innal murada biqaulihi wasiyabaka fatahir libasut taqwa. Yang dimaksud dengan firman Allah, dan sucikanlah bajumu, artinya libasut taqwa, baju taqwa. Berarti makna secara abstrak, bukan baju secara konkret, namun baju secara abstrak, yaitu baju taqwa. Artinya bersihkanlah ketakwaanmu. Ya, dari maksiat, dari kesyirikan dan kebid'ahan. Ya ini tahhirha minal adrani wal aqdari wal ma'asi. Maksudnya bersihkanlah ketakwaanmu dari adran kotoran, aqdar kotoran dan maksiat. Berarti kotoran di sini maksudnya kotoran yang maknawi, kotoran yang konotatif, abstrak. Itu berupa kesyirikan, kebid'ahan, penyakit hati dan juga maksiat. Ya, maka ada dua penafsiran. Ya. Penafsiran pertama memaknai siap di sini dengan siap yang hakiki. Ya. Baju yang beneran. Dan penafsiran yang kedua memaknai siap dengan siap yang maknawi. Baju yang abstrak, yang konotatif. Yaitu ketakwaan. Namun kata Syekh Utsaimin, wa dhahiru annaha tashmalu athyaba al-hissiyata wal-ma'nawiyata. Namun nampaknya yang zahir adalah ayat ini mencakup pakaian yang hissiyah, yang konkret, dan juga pakaian yang ma'nawiyah, yang konotatif, yang abstrak. Dua-duanya tercakup. Maka ayat wa thiyabaka fatahhir ini perintah untuk membersihkan hati kita dari maksiat, dari penyakit hati, dari kebid'ahan dan kesyirikan. Dan juga perintah untuk membersihkan pakaian kita. Ketika ingin sholat dan juga ketika di luar sholat. Karena di sini kata Al-Khudhari, la yaliku bil mu'mini ayyakuna mustaqdaran najisan. Enggak layak seorang mukmin itu kotor, najis. Harusnya seorang mukmin itu bersih. Bersih, menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan pakaiannya. Ya, maka Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Dan terbukti dalam ajaran-ajarannya. Makanya ketika setiap mau sholat, diperintahkan untuk berwudu. Ya, bahkan kata Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman. Ya, bertaharah itu adalah setengah dari keimanan. Ya. Kemudian juga ada syariat untuk cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan setelah bangun tidur. Bersiwak sebelum masuk rumah. Bersiwak ketika ingin berwudu. Bersiwak ketika ingin sholat. Kemudian mandi setelah jima. Mandi setelah haid. Ini menunjukkan agama Islam mengajarkan kebersihan. Dan juga Nabi SAW bersabda, Tahhiru afniyatakum. Fa'innal Yahuda la tutahhiru afniyatahum. Bersihkanlah halaman rumah kalian. Karena kebiasaannya orang-orang Yahudi, mereka tidak suka membersihkan halaman rumah mereka. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Shahihah. Kata Rasulullah, bersihkan rumah kalian. Ajaran Islam disuruh untuk bersihkan rumah. Ya. Namun maksudnya bukan sekadar halaman. Semua rumah bersihkan. Maka Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Maka tidak layak bagi orang yang mengaku muslim, apalagi orang yang mengaku penuntut ilmu, sudah ngaji, ya, tapi penampilannya kumel, ya, kusut, jarang mandi misalnya. Bajunya sudah 2 minggu enggak dicuci misalnya. Rumahnya bau, rumahnya kotor, ini enggak layak. Ya, kalau sudah ngaji atau bahkan semakin ngaji, semakin banyak ilmu, harusnya semakin menjaga kebersihan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Ya, kemudian Syekh Al-Khudhari beliau mengatakan, warrujza fahjur. Dan rujus maka uhjur, maka boikotlah, maka jauhilah. Ya. Al-hajr artinya memboikot, memutuskan hubungan, menjauhi. Dan di sini ayat ini perintah untuk menghajar rujus. Dan rujus di sini ditafsirkan oleh Al-Khudhari ay uhjur asbabar rijzi. Jauhilah atau hajarlah, boikotlah sebab-sebab rijus. Apa itu rijus? Wa huwal adzab. Ditafsirkan rijus di sini sebagai al-adab, adab Allah. Namun jumhur ulama menafsirkan ar-rujus dengan al-awthan. Ini jumhur ulama mufassirin menafsirkan ar-rujus sebagai al-awthan, berhala. Makanya perintah untuk menjauhi berhala, artinya jangan sembah lagi, jangan simpan lagi, jangan simpan berhala. Jangan biarkan ada berhala di rumahmu. Makanya juga perintah untuk menyingkirkan semua gambar makhluk bernyawa. Baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Karena zaman dahulu gambar yang disuruh dihilangkan oleh Nabi kebanyakan 3 dimensi, patung. Namun juga termasuk yang 2 dimensi. Ya, namun di sini Al-Khudhari menafsirkan al-adab. Bi an tuti'allaha wa tunaffidha amrahu. Yaitu dengan engkau taat kepada Allah dan engkau laksanakan semua perintah Allah. Ini sebab-sebab dijauhkannya kita dari azab Allah. Fahadha laysa min sya'nil kiram. Dan juga ar-rijs. Ar-rijs dimaknai oleh beliau azab. Maka azab, hadza ini maksudnya ar-rijs. Ar-rijs ini bukan min sya'nil kiram, bukan perkaranya, bukan perilakunya orang-orang yang mulia. Dan juga wallahu a'lam, rijs ini bisa kita maknai secara lughawi, artinya rijs artinya najis. Maka terkena najis ini bukan perkaranya orang-orang yang mulia. Oleh karena itu para ulama mengatakan tukang sampah itu pekerjaannya halal namun tidak thayyib, karena dia sering bersentuhan dengan najis. Demikian juga sebagian ulama mengatakan tukang bekam pekerjaannya halal namun tidak thayyib, karena dia bersentuhan dengan darah. Dan banyak ulama mengatakan darah itu najis. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma. Ya, maka najis itu dihindari, sebisa mungkin dihindari. Ya, bukan kita bermudah-mudah terkena najis kemudian nanti kita mencucinya, bukan. Ya, sebagaimana syubhatnya sebagian orang yang suka memelihara anjing, ya, padahal kita tahu memelihara anjing itu dilarang. Mereka mengatakan, kan gak apa-apa melihara anjing, memang itu najis, tapi kan nanti bisa dicuci. Ya. Kan sudah ada cara cucinya, dengan dibilas 7 kali, salah satunya dengan tanah. Oh, berarti gak apa-apa, pegang saja anjing, setelah itu kan gampang tinggal dicuci. Ini keliru. Ya. Najis itu disuruh untuk dijauhi. Warrujza fahjur. Jauhilah najis. Bukan kita bermudah-mudah, bukan. Kalau enggak sengaja kena atau dilalah kena atau terpaksa kena baru dicuci, seperti itu maksudnya. Ya, bukan bermudah-mudah terkena najis. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya bersabar. Alama sayalhaquka min adza qaumika. Maksudnya bersabar terhadap apa yang engkau akan temui, yaitu berupa gangguan dari kaummu. Hinama tad'uhum ilallah, ketika engkau akan mendakwahkan mereka kepada Allah. Dan juga ayat ini wa rabbika fasbir, ini menunjukkan bahwasanya sabar itu termasuk ibadah. Karena kata Allah, li rabbika fasbir, bersabarlah untuk Rabbmu, kepada Rabbmu. Maka sabar adalah ibadah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di catatan kaki yang pertama beliau mengatakan al-fa'u fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dalam 3 ayat ini ada huruf fa-nya di kata yang kedua, ya. Fakabbir, fatahhir, fahjur. Huruf fa di sini, demikian juga di ayat yang selanjutnya wali rabbika fasbir. Ya, fasbir ada fa-nya. Qalu innama utiya biha litahsini lafzi. Diletakkan huruf fa di sini untuk memperbagus lafaz. Li'anna ma sabaqaha maf'ulun bihi lima ba'daha. Karena yang sebelumnya adalah maf'ul bih. Lima ba'daha atas fi'il yang setelahnya. Ya. Jadi berarti fakabbir rabbaka, ya, kabbir rabbaka, tahhir thiyabaka, uhjur rujza, dan fasbir rabbaka. Ya. Jadi pertamanya, ya, bentuk standarnya pertamanya fi'il amr, kemudian baru setelah itu maf'ul bih. Nah, namun Allah sebutkan di sini dalam bentuk yang berbeda, dengan uslub yang berbeda. Fi'il amrnya di belakang, maf'ul bihnya di depan, kemudian ditambahkan fa. Nah, ini kata beliau litahsinil lafzi, untuk memperbagus lafaz. Fa idza qila, kalau bentuk kata-katanya adalah sebagai berikut. Rabbaka kabbir wa thiyabaka tahhir war rujza uhjur. Saha wastaqamal kalam. Maka ini boleh dan tetap bagus perkataannya. Lakin utiya bil fa litazinil lafzi, namun diletakkan huruf fa untuk memperbagus lafaz, untuk memperindah lafaz. Fayakunu sahlan ala lisan, maka menjadi mudah untuk mengucapkannya. Wa maqbulan ladal adhan, dan lebih diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Maka ini menunjukkan betapa tingginya sastranya Al-Quran, betapa tingginya balaghahnya Al-Quran. Tidak sekedar lafad-lafad yang biasa, namun lafad-lafad yang indah, yang menunjukkan ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan manusia. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la tamnun tastakthir, ay la tahab ahadan hibatan wa anta tatma'u an tasta'idha minal mawhubi akthara mimma wuhiba. Maksudnya, jangan engkau memberikan hadiah kepada seseorang suatu hibah. Wa anta tatma'u, dan engkau tamak, engkau menginginkan, antastafir, antasta'idha, dia memberikan aut, memberikan hadiah lagi, minal mauhid, dari orang yang diberikan hadiah tersebut, yang aksara, yang lebih banyak daripada yang kita berikan. Ini penafsiran pertama. Sebetulnya ada tiga penafsiran terhadap ayat ini. Wala tamnun tastakthir. Tamnun dimaknai tahabu, memberikan hadiah. Ya, tamnun artinya memberikan nikmat. Nikmat disini artinya hadiah. Tastakthir kemudian minta lebih. Sebagian ulama, penafsiran yang kedua, ini, tamnun artinya merasa nikmat. Ya, tamnun, engkau merasa nikmat. Tamnun bi'amalika, engkau merasa nikmat, merasa hebat dengan amalanmu. Yang ini merupakan penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Janganlah engkau merasa nikmat, merasa hebat dengan amalanmu. Penafsiran yang ketiga, tamnun artinya tad'uf. Di antara makna tamnun artinya tad'uf, lemah, engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah, tastakthir, untuk memperbanyak amalan, untuk memperbanyak dakwah, memperbanyak ketaatan. Dan ini merupakan penafsiran dari Mujahid bin Jabr Al-Makki. Adapun tafsiran yang pertama, itu tafsirannya Ibnu Abbas. Wala tamnun tastakthir ay la tahab ahadan hibatan wa turidu akthara mimma wuhiba. Jangan engkau ngasih hadiah namun minta lebih, mengharap lebih. Ini tiga penafsiran. Dan kalau ada tiga penafsiran seperti ini, ada beberapa penafsiran dari para ulama, maka kita ambil semua. Maka kata Allah, la tamnun tastakthir, artinya jangan suka ngasih hadiah namun modus, pengen minta dikasih lagi dan lebih banyak. Dan juga jangan merasa bangga, merasa hebat dengan amalanmu. Dan juga jangan engkau merasa lemah ketika berdakwah, ketika beramal, sehingga tidak ingin memperbanyak dakwah, memperbanyak amalan. Hanya sekedarnya saja, jangan merasa lemah. Kemudian di sini Syekh Ibnu Taimin menjelaskan tafsiran yang pertama. Ai min ajli ayyarudda 'alaika bi aktsara. Engkau memberikan hadiah dengan tujuan supaya dikembalikan dengan lebih banyak. Fala tahab lahu matalan syai'an bi khamsati riyalat. Maka jangan engkau memberikan hadiah kepada orang lain, contohnya 5 real. Min ajli ayyahaba laka syai'an bi khamsin riyalan. Dengan engkau berharap dia akan memberikan sesuatu yang harganya 50 real. Ya. Jadi dia tahu ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dikalikan 10. Ngasih 5 real, ngarepnya 50 real. Falaysa hadza min adatil kurama, dan ini bukan kebiasaan orang-orang yang mulia. Ya, maka ini kebiasaan orang-orang yang hina. Bal adatul kurama ayyuhdu wala yatashawwafu lil iwadi itlaqan. Namun kebiasaan orang-orang yang mulia adalah dia memberikan hadiah dan tidak mengharapkan iwad, tidak mengharapkan hadiah kembali. Itlaqan secara mutlak, ikhlas. Ya, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap rasa cinta dari saudaranya. Karena kata Nabi SAW, tahadau tahabu. Salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka niat yang ngasih hadiah itu supaya dia mencintai kita. Supaya timbul rasa saling mencintai. Dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap mendapatkan imbalan. Lakin law annal muhda ilaihi awadaka bimukafaatika. Namun kalau orang dikasih hadiah, awadaka, memberikan engkau hadiah lagi, memberikan balasan untuk membalasmu, bima huwa aktsara, dengan balasan yang lebih banyak, biduni niyatin, tanpa ada niat minka dari dirimu. Jadi yang ngasih hadiah enggak ada modus-modus, enggak ada nyindir-nyindir, enggak ada tampang wajah melas, enggak ada. Enggak ada niat sama sekali untuk minta dikasih imbalan. Maka fahadza jaizun, maka ini boleh. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa membalas hadiah. Ya, menunjukkan boleh kalau tidak ada niat ya. Karena para sahabat ngasih hadiah, Nabi membalas, ya, dikasih hadiah lagi. Ya, berarti sahabat boleh nerima. Ya, boleh nerima. Karena sahabatnya enggak ada modus-modus, ya, enggak ada keinginan untuk dikasih imbalan. Adapun tentang hukumnya, bagaimana hukumnya ngasih hadiah kemudian berharap untuk mendapatkan lebih, ya, ada modus-modus, ada melas-melas supaya dikasih lagi, maka hukumnya sebagaimana kata para ulama dalam bab usul fikih, kalau ada nahyun, kalau ada larangan, namun ini min babil adab, dalam bab adab, maka hukum asalnya menghasilkan hukum makruh, tidak sampai haram. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau ngasih hadiah minta lebih banyak, ini larangan. La tamnun, la nahiyah, larangan, namun babnya bab adab, bukan bab ibadah, bukan maksiat, namun ini adab, maka hukum asalnya makruh. Kalau ada orang ngasih hadiah niatnya untuk minta imbalan, hukumnya makruh. Kemudian kata Syekh Utsaimin di catatan kaki nomor 2 tentang ayat wali rabbika fasbir, bersabarlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wali rabbika fasbir yashmalu anwa' as-sabri ats-tsalatsa. Perkataan ini, perintah untuk bersabar, mencakup 3 jenis sabar, yaitu as-sabru 'ala ta'atillah, bersabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah. As-sabru an maharimillah, bersabar terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ada 3. Sabar kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Dan ayat ini juga wali rabbika fasbir, menunjukkan sabar itu hukumnya wajib. Karena datang dalam bentuk perintah, fasbir, bersabarlah. Oleh karena itu para ulama punya kaidah, as-sabru wajibun war-ridha masnunun. Sabar itu hukumnya wajib, sedangkan ridha, ridha itu merasa senang. Mendapat cobaan malah senang, legowo, tidak ada rasa jengkel sama sekali. Maka hukumnya masnun, hukumnya sunnah. Sedangkan sabar, sabar artinya habsun nafsi, menahan diri. Dalam hati masih jengkel, masih mangkel, masih marah, tapi dia nahan diri. Jengkelnya dia tidak membuat dia nonjok orang, tidak membuat dia mecahin piring, enggak membuat dia nonjok-nonjok tembok, enggak membuat dia nyakar-nyakar wajah, ngerobek baju, misuh-misuh, nampar anaknya, nampar istrinya, enggak. Dia tahan diri. Walaupun jengkel. Nah, pada level itu dia sudah menggugurkan kewajiban. Ya, sudah menggugurkan kewajiban, tetap dapat pahala. Namun level yang lebih tinggi adalah ridha. Hukumnya mastun, disunahkan, dianjurkan. Itu ketika mendapatkan musibah, dia tidak merasa jengkel, tidak marah, bahkan dia legowo. Ini sudah takdir Allah. Dan ikhwah fillah wa akhwati fiddin wa rahimani wa rahimakumullah, bersabar juga kita butuhkan ketika kita tinggal bersama orang-orang yang baik. Ketika kita ada di lingkungan yang baik, mudah-mudahan termasuk lingkungan kampung Pogung ini, Pogung kampung hijrah, lingkungan yang baik, maka diperlukan sabar juga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu ketika engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari, yang mereka hanya berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sabarkanlah dirimu ketika bersama orang-orang yang baik. Sabar. Maka tinggal bersama orang-orang yang baik, ada di lingkungan yang baik, perlu sabar. Namun sabarnya dalam hal mensabarkan diri dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ketika ada kajian, satu kos-kosan ngaji. Padahal dia gak pengen ngaji, males. Tapi karena satu kos-kosan ngaji, ya, mau gak mau dia ikut ngaji juga. Sabar. Ya. Atau yang akhwat, satu kos-kosan pakai jilbab syar'i semua. Walaupun mungkin ada di antara dia yang masih belum sadar untuk berhijab syar'i. Namun karena satu kos-kosan berhijab syar'i semua, maka dia mau gak mau ikut. Sabar. Ya. Ngikutin iramanya orang-orang yang soleh. Dan nanti akan berbuah dengan buah yang manis. Kesabaran ini akan berbuah yang manis. Maka ketika tinggal di lingkungan yang baik, tinggal bersama orang-orang yang soleh, butuh sabar. Butuh sabar untuk ngikutin ibadahnya mereka, ngikutin semangatnya mereka, ngikutin solehnya mereka, ngikutin akhlak mereka yang bagus. Kita secara tidak sadar akan memaksa diri kita untuk ngikutin mereka ketika tinggal di lingkungan yang baik. Dan itu perlu kesabaran. Awalnya susah. Ya, harus sholat malam, harus sering datang kajian. Awalnya susah. Tapi kalau kita bersabar, lama-lama akan menjadi tabiat buat kita. Akan menjadi hal yang nempel dalam diri kita. Otomatis kita akan rajin kajian. Otomatis kita akan punya akhlak yang baik. Otomatis kita akan berpakaian yang syar'i. Otomatis. Tanpa harus memaksa diri kita nantinya. Kalau kita mau bersabar bersama orang-orang yang soleh. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.